Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para pendengar Radio Insani dimanapun Anda berada, via streaming dan juga yang ikut menyimak lewat Facebook Radio Insani, juga para pendengar radio yang lainnya, Radio Bas FM di Solotigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, di manapun Anda berada, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Sahabat Muslim di Tegal dan sekitarnya, juga radio-radio dakwah lainnya yang ikut menyiarkan pengajian ini, serta para pemirsa Roja TV dan Yufid TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita bisa kembali melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak yang kali ini memasuki silsilah nomor 86 dengan tema menumbuhkan empati. Menumbuhkan empati pada anak. Ya. Apa itu empati? Empati itu adalah kita bisa memahami apa yang dirasakan oleh orang lain. Itu adalah empati. Jadi ketika orang lain sedih, kita bisa memahami bahwa saudara kita itu sedang apa? Sedang sedih. Ketika saudara kita sedang galau, kita bisa memahami bahwa saudara kita ini sedang galau. Ketika saudara kita sedang senang, kita bisa memahami bahwa saudara kita ini sedang senang. Itulah empati. Jadi empati adalah kita bisa memahami perasaan yang dialami oleh orang lain. Entah itu perasaan yang baik maupun perasaan yang tidak baik, entah itu perasaan senang maupun perasaan susah. Itulah kira-kira empati. Sebenarnya masing-masing dari manusia, masing-masing dari manusia itu sudah punya bekal perasaan ini, yaitu empati tadi. Masing-masing dari kita sudah memiliki kepekaan sebenarnya, bawaan dari lahir. Hanya saja antara satu orang dengan orang yang lainnya itu berbeda-beda nantinya. Apakah perasaan dan bekal tadi itu diasah atau tidak diasah? Ketika dia dibiarkan begitu saja, bahkan kadang-kadang terkikis dengan pengaruh egoisme yang ada di sekelilingnya, maka bisa jadi bekal yang sudah Allah tanamkan di dalam jiwa masing-masing itu akan hilang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa wa yuladu 'alal fitrah." Setiap bayi lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah ini ada beberapa penafsiran yang disampaikan oleh para ulama kita. Di antara penafsiran tentang makna fitrah yang merupakan bawaan bayi ini, sebagian dari mereka menafsirkan fitrah adalah kecenderungan, modal untuk menerima kebaikan. Jadi masing-masing dari kita sebenarnya sudah ada modalnya. Cuman apakah modal ini digunakan dengan baik atau tidak? Sebagaimana empati yang ada di dalam diri masing-masing dari kita, itu sudah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam jiwa kita masing-masing. Cuman apakah modal tadi dimanfaatkan, diasah terus atau tidak, lalu berubah menjadi kepribadian dan karakter seseorang, atau malah dibiarkan seperti tanaman yang tidak pernah dirawat, tanaman yang enggak pernah dipupuk, tanaman yang ketika ada hama dibiarkan, lama-lama tanamannya akan apa? Akan mati. Yeah. Seperti tanaman, benih, antara dua benih. Benih yang pertama kita tanam di tanah yang baik, kemudian setelah itu kita sirami ketika kepanasan, ketika makanan sudah hampir habis kita pupuk, kemudian juga tanaman tersebut ketika ada hama berusaha kita buang hamanya, bahkan mungkin kita semprot dengan pestisida supaya hama itu hilang. Ini tanaman yang pertama. Tanaman yang kedua, benih ini kita biarkan. Ketika panas kita biarkan kepanasan, ketika kehabisan makanan tidak kita tambah dengan pupuk, ketika ada hama kita cuek. Apa yang terjadi? Tanaman yang kedua ini kemungkinan besar akan mati. Berbeda dengan tanaman yang pertama. Tanaman yang pertama dia akan tumbuh subur dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya begitulah kira-kira modal empati yang ada di dalam jiwa kita masing-masing. Apakah modal empati tadi kita pergunakan, kita asah terus setiap hari atau kita biarkan? Allah Subhanahu wa taala telah mendidik umat Islam ini untuk memiliki sifat empati. Allah Subhanahu wa taala telah mendidik umat Islam untuk punya sifat empati. Bisa kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala mendidiknya sifat tersebut dengan menyebutkan satu surat misalnya tentang penderitaan orang-orang yang menderita. Misalnya surat Al-Maun. Surat Al-Maun awalnya apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian orang-orang yang tidak percaya hari kiamat? Tahukah kalian siapa orang-orang yang tidak percaya hari kiamat? Ternyata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat yang pertama adalah ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang tidak percaya hari kiamat adalah orang yang suka membentak-bentak anak yatim. Apa hubungannya antara percaya hari kiamat dengan membentak anak yatim? Orang yang suka membentak anak yatim seakan-akan dia itu gak percaya bahwa nanti pada hari kiamat itu ada pembalasan. Jadi seharusnya kita sama anak yatim itu punya empati. Kita punya perasaan yang baik. Ketika melihat ada anak yatim, kita berusaha untuk membantunya, kita berusaha untuk merawatnya. Ketika ada anak yatim dan kita mampu untuk bisa memberikan bantuan sedikit kepada dia, syukur-syukur bantuan yang banyak kita berikan kepada dia. Beginilah Allah Subhanahu wa taala membangun empati. Itu dalam ayat Al-Qur'an, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasad." Matsalul jasad. Perumpamaan kaum mukminin dengan sesamanya dalam kasih sayang, dalam kepedulian, dalam empati, kamatsalil jasad, seperti tubuh yang satu. Jadi kita dengan saudara kita itu seperti satu apa? Satu tubuh. Satunya jadi tangan, satunya jadi kaki, satunya jadi mata, satu tubuh. Idzastaka minhu udwun tada'alahu sa'irul jasadi bisahri wal humma. Seandainya salah satu di antara anggota tubuh itu sakit, seandainya salah satu di antara anggota tubuh itu sakit, maka anggota tubuh yang lainnya ikut merasakan apa yang dirasakan oleh anggota tubuh yang sakit tersebut. Kita kasih contoh, ketika gigi kita sakit, padahal yang sakit cuma gigi, tangan kita akan bergerak untuk apa? Mengelus-elus pipi yang sakit. Mata kita akan berempati dengan meneteskan air mata. Lisan kita akan berempati dengan aduh, aduh. Kaki kita akan berempati dengan melangkahkan kakinya, ya melangkahkan dirinya untuk mencari dokter atau membeli obat di apotek. Padahal yang sakit cuma apa? Yang sakit cuma gigi. Akan tetapi karena satu tubuh, maka semuanya punya empati. Begitulah agama kita mengajarkan kepada kita tentang membangun empati. Bagaimana supaya anak kita terasah empatinya? Di sini ada beberapa hal yang kami bawakan, ada 4 hal ya, untuk cara atau kiat membantu menumbuhkan empati di dalam diri anak kita. Anak kita sudah punya empati, cuman perlu terus untuk diasah. Bagaimana cara mengasahnya? Yang pertama, peka terhadap perasaan orang lain. Yang pertama apa? Melatih anak untuk peka terhadap perasaan orang lain. Jadi anak oleh orang tuanya seharusnya dilatih untuk bisa memahami perasaan orang lain. Dan cara yang paling manjur adalah dengan menceritakan hal itu kepada anak. Karena kadang-kadang anak tidak paham. Contoh misalnya, ketika kita bersama dengan anak kita, entah di dalam mobil, entah di sepeda motor, kita baru nganter atau baru jemput anak pulang sekolah. Panas-panas, ya, udaranya Masya Allah, ya, berdebu dan seterusnya. Kemudian ketika di perempatan ternyata terjebak lampu merah. Di lampu merah ternyata kita melihat ada anak kecil. Anak kecil seumuran anak kita. Anak itu sedang jualan air mineral misalnya. Sedang jualan air mineral. Dia tawarkan dari satu mobil ke mobil yang lainnya, dari satu motor ke motor yang lainnya. Kelihatan kepanasan, payah, ya kulitnya hitam, ya kemudian keringatnya bercucuran. Ketika kita melihat seperti itu, alangkah baiknya seandainya momen itu, kejadian itu kita jadikan sebagai sarana untuk menggugah perasaan anak kita. Misalnya kita katakan, ya Allah, kasihan sekali ya anak itu kepanasan, kalau hujan kehujanan, ya dengan usia sekecil itu sudah disuruh untuk mencari uang sendiri. Ya. Jadi anak itu dibikin perasaannya itu tergugah. Jadi ketika melihat kejadian yang ada di depan mata kita, jangan kita anggap itu kejadian biasa. Walaupun mungkin itu sudah biasa kita lihat. Akan tetapi orang yang beriman itu biasa mengambil pelajaran dari apa yang dia lihat. Kiai kami dulu di pondok mengatakan bahwa orang-orang yang tidak bisa mengambil pelajaran dari apa yang dia lihat, dia itu melek, meleknya melek walang. Ya, melek tapi melek apa? Walang. Melek yang lihat, walang ya belalang. Kenapa kok dibikin perumpamaan seperti itu? Karena kita tahu belalang itu punya mata yang besar apa kecil? Besar. Bukan hanya besar, bahkan matanya apa? Menonjol keluar. Ya, bukan hanya besar tapi bahkan matanya menonjol keluar. Itulah belalang. Belalang ini ternyata kata sebagian ahli, itu kalau ngelihat itu tidak mengandalkan matanya. Karena ternyata matanya ini sangat lemah daya penglihatannya. Tapi dia mengandalkan dengan insting yang lainnya. Dengan anggota tubuh yang lainnya, bukan dengan matanya. Alias belalang ini, mata yang dimilikinya lebih banyak menjadi sebagai aksesoris dan hiasan saja. Nah kira-kira begitulah orang-orang yang punya mata tapi tidak menggunakan matanya. Melek tapi melek walang. Ngelihatnya itu seperti belalang. Cuma matanya ini sebagai aksesoris saja. Jadi orang-orang yang tidak mengambil pelajaran dari apa yang dia lihat, itu apa bedanya dia dengan binatang? Makanya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adhal." Telah kami persiapkan manusia-manusia sebagai calon penghuni neraka. Apa sifat mereka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, akan tetapi hatinya tidak digunakan untuk merenung, tidak digunakan untuk berpikir. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tapi matanya tidak digunakan untuk ngelihat. Walahum adzanun la yasmauna biha. Mereka punya telinga, tapi telinganya tidak digunakan untuk mendengar. Ulaika kal an'am. Manusia-manusia yang seperti ini seperti hewan ternak. Balhum adzal. Bahkan lebih rendah dibandingkan hewan ternak. Subhanallah. Makanya jangan sampai kita termasuk golongan yang dikatakan oleh Allah seperti hewan ternak, bahkan lebih apa? Lebih rendah lagi dibandingkan hewan ternak. Maka yang pertama adalah berusaha untuk menumbuhkan kepekaan perasaan anak dengan cara seperti tadi. Atau misalnya misalnya anak adik kita misalnya, adiknya si anak anak kita ya, dia punya adik misalnya. Tahu-tahu dia makan es krim, tengah-tengah makan es krim karena mungkin lari-lari, tahu-tahu separoh dia dia tersandung, separoh jatuh ya. Dan enggak bisa dimakan lagi. Perasaannya apa? Sedih. Ya, ketika kita melihat seperti itu, maka kita gunakan kesempatan ini untuk menjelaskan kepada anak kita, nak. Subhanallah, coba lihat itu, nak. Gimana coba perasaannya? Ya, separoh dari es krimnya jatuh. Sedih. Ya. Jadi kita berusaha untuk menumbuhkan itu. Ada kejadian, ya. Lihat ada orang seneng. Kita, oh Masya Allah itu nak, seneng banget itu nak, anak lagi main. Jadi kita berusaha untuk tumbuhkan. Ini yang pertama. Peka terhadap perasaan orang lain. Yang kedua adalah melatih anak untuk membayangkan seandainya dia adalah aku. Gimana? Seandainya dia adalah aku. Misalnya bagaimana? Misalnya kita melihat ada anak menderita. Kita melihat ada anak menderita. Maka berusahalah untuk menjelaskan kepada anak. Anak disuruh membayangkan bagaimana seandainya orang yang menderita itu aku. Jadi kita ini membayangkan seakan-akan kita adalah dia yang merasakan seperti apa yang dia rasakan. Misal, misal anak kita lagi makan, makan jajan misalnya. Kemudian ada anak yang lainnya ngeliatin terus gak kedip-kedip. Ngeliatin terus gak kedip-kedip. Bahkan mungkin sampai nun sewu air liurnya sampai apa? Sampai keluar, saking apanya? Saking kepenginnya. Nah, kalau kita melihat seperti itu, maka kita manfaatkan. Kondisi seperti itu, kita jelaskan kepada anak, nak, coba lihat, nak. Tuh, anak itu ngeliatin kamu makan terus. Dia mungkin gak punya duit, nak. Mungkin dia gak punya duit, ya, untuk beli seperti apa yang kamu makan. Coba kemarin, masih ingat gak? Ketika kamu gak punya duit untuk membeli makanan yang dimakan oleh kakak kamu, yang dimakan oleh saudara kamu, gimana perasaannya? Jadi, kita berusaha untuk menumbuhkan bahwa posisi kita itu bisa saja suatu saat seperti dia. Jadi jangan lihat sekarang. Jangan hanya lihat sekarang. Sekarang iya punya duit untuk beli makanan. Atau ada yang membelikan makanan. Ya betul sekarang ada. Tapi kan yang namanya dunia, yang namanya kehidupan, itu selalu berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Ya kadang kita posisinya senang, kadang kita posisinya susah. Kadang posisi kita nggak punya duit, kadang punya duit. Kadang kaya, kadang miskin. Jadi anak itu disuruh merasakan, bayangkan nak, seandainya kamu itu dia. Seandainya kamu itu dia, bagaimana coba perasaanmu? Seandainya kamu posisinya adalah seperti anak yang jualan air mineral itu di perempatan jalan misalnya. Ya, yang suaranya menawarkan sampai suaranya habis, ternyata cuma laku berapa coba. Setelah itu kemudian kepanasan, kelaparan. Duit yang didapatkan belum cukup untuk beli makanan, makan siang dia. Habis sekolah dia langsung bekerja. Atau bahkan mungkin dia gak sempat sekolah. Mungkin saja. Masih ada anak-anak yang seperti itu di negeri kita ini. Gak sempat sekolah. Karena orang tuanya mungkin sakit. Atau mungkin dia ditinggal sama orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah yang kedua. Yang ketiga, latihlah anak untuk mengorbankan milik dia sendiri. Latihlah anak untuk mengorbankan milik dia sendiri. Salah satu kebiasaan yang sering kita lakukan adalah ketika ada pengemis, ya, ketika ada pengemis, kita kasih duit. Dan kita minta tolong kepada anak kita, nak, tolong ini duit kasihkan kepada dia. Jadi dalam kondisi seperti ini sebenarnya bagus kita melatih anak kita untuk latihan memberi. Ya, dan itu tidak ada masalah. Tapi akan lebih baik lagi, akan lebih baik lagi seandainya anak ini disuruh ngeluarin dari duit dia sendiri. Kalau tadi kan bukan duit dia, itu duitnya siapa? Duit orang tuanya. Walaupun sebenarnya anak ini juga dikasih sama orang tuanya. Dia punya duit juga dikasih dari orang tuanya. Akan tetapi ketika duit itu sudah jadi milik dia, kemudian dia terlatih untuk memberikan itu kepada orang lain, ini akan lebih baik lagi. Karena dia terlatih untuk mengorbankan milik dia sendiri. Nah, bukan miliknya orang lain. Bukan miliknya orang lain. Dan alangkah dan bagus saja seandainya misalnya anak kita. Saya enggak tahu ibu-ibu ini kalau anaknya sekolah ini jajan uang jajannya berapa, Bu? 2.000. Oh, 10.000, Masya Allah. Banyak banget ya. Misalnya dia uang jajannya 2.000. Nah, hari ini jajan kamu 4.000. Uang saku kamu 4.000. Tapi usahakan ya, sebagian dari uang saku ini kamu amalkan, kamu infakkan. Terserahlah kamu mau masukkan di kotak infak di masjid, atau kamu kasihkan sama teman kamu yang kamu lihat dia enggak bawa uang saku, ya, atau mungkin kamu bisa terserahlah ngelihat ada seorang pengemis yang kelihatannya membutuhkan di jalan, kamu kasih. Intinya anak ini dilatih. Intinya anak ini dilatih untuk beramal dari uang dia sendiri. Atau misalnya anak ini punya tabungan, dan subhanallah kami berapa kali di pondok ini terharu, ya, terharu. Dalam beberapa kesempatan itu pernah ada seorang bapak atau ibu, saya lupa, membawa celengan. Membawa apa? Celengan. Celengan dari plastik gitu. Celengan dari plastik yang penuh, penuh berat gitu ya. Kemudian dikatakan, Ustadz, ini anak saya pengen infak untuk pembangunan pondok. Masya Allah. Ya. Mohon didoakan mudah-mudahan anak ini menjadi anak yang soleh, solehah. Ya, mudah-mudahan menjadi qurratu ain dan seterusnya. Ya, saya terharu. Ya, anak yang seperti ini, Masya Allah. Dia punya celengan selama bertahun-tahun dan saya pikir itu lama. Karena celengannya penuh. Walaupun receh ya. Walaupun receh, kemudian juga ada duit yang 10 ribuan, 20 ribuan. Mungkin dia hari ini dikasih sama mamannya, besok dikasih sama bibinya. Atau dia meluangkan dari sebagian uang jajannya. Yang seperti ini perlu kita latih. Yeah. Perlu kita latih. Kita jelaskan kepada anak bahwa apa yang kamu keluarkan hari ini tidak akan sia-sia. Yeah. Apa yang kamu keluarkan hari ini akan engkau dapatkan balasannya nanti di hari kiamat. Dan balasannya jauh lebih istimewa dibandingkan apa yang kamu keluarkan. Yeah. Rasulullah SAW bersabda, ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Usahakanlah melindungi tubuhmu dari api neraka, walaupun dengan infak sebesar biji, sebesar separuh kurma. Jadi kurma separuh. Kurma separuh berapa harganya? Ya. Kurma separuh harganya paling 1.000 perak. Jadi uang yang 1.000 perak ini bisa digunakan untuk melindungi tubuh kita dari api neraka. Bayangkan 1.000 perak. Jangankan 1.000 perak, kita punya duit satu dunia ini, seandainya dunia seisinya ini kita punya, kita akan keluarkan untuk melindungi tubuh kita dari api neraka. Akan tetapi subhanallah, Nabi kita SAW menjelaskan bahwa infak itu tergantung kemampuan. Ketika dia mampunya adalah setengah kurma, 500 perak, 1000 perak, akan tetapi itu tulus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka bisa akan menjadi benteng kuat kokoh yang akan melindungi tubuh kita dari api neraka. Ya, maka ini perlu kita jelaskan kepada anak kita. Ini yang ketiga. Saya ulangi, yang pertama adalah melatih anak peka terhadap perasaan orang lain. Kemudian yang kedua, melatih anak untuk membayangkan bahwasannya dia adalah aku. Maksudnya adalah orang yang sedang sengsara itu, bayangkan seandainya akulah yang menduduki posisi dia. Kemudian yang ketiga adalah berusaha untuk melatih anak mengorbankan apa yang dia miliki. Dan yang keempat, yang terakhir, adalah latihlah anak untuk membahagiakan orang lain. Latihlah anak untuk membahagiakan orang lain. Membahagiakan orang lain itu adalah sebuah amal soleh. Sebuah amal soleh. Sehingga Rasulullah SAW menjelaskan bahwa salah satu di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu fi qalbi muslimin. Salah satu di antara amal soleh yang paling dicintai oleh Allah adalah membahagiakan hati seorang muslim. Membahagiakan hati seorang muslim. Itu salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Salah satu amalan yang pahalanya besar. Membuat orang lain bahagia. Membuat orang lain bahagia. Nah, ketika anak sudah terbiasa untuk mengorbankan apa yang dia miliki, maka coba berusaha dijelaskan kepada anak bahwa pengorbanan kamu ini membuat orang lain bahagia. Pengorbanan kamu ini membuat orang lain bahagia. Misal, baru anak ini punya duit 4.000 misalnya. Kemudian 2.000 dia infakkan, dia kasihkan, dia sedekahkan kepada seorang miskin. Ah, ketika kita melihat anak kita infak seperti itu atau kita tanya, kita bisa jelaskan kepada anak kita, subhanallah nak, orang miskin itu sekarang mungkin dia sedang senang banget. Dia dengan 2.000 perak ini bisa beli gorengan. Ya, bisa beli gorengan, beli roti yang bisa untuk mengganjal perutnya. Yang dari tadi siang atau dari tadi pagi belum terisi apa-apa. Alangkah bahagianya orang miskin tersebut. Jadi kita jelaskan kepada anak bahwa apa yang dia lakukan itu akan membuat orang lain bahagia. Yeah. Jadi beri anak kita kesempatan untuk merasa bahagia seperti kebahagiaan yang dirasakan oleh orang lain. Dijelaskan kepada anak ketika dia punya mainan, kemudian temannya pinjam, lalu dia kasihkan. Bukan hanya dipinjami, bahkan dikasihkan. Kelihatan anak itu senang. Ya, kelihatan anak itu senang dan kita jelaskan kepada anak kita, nak, lihat, ketika kamu kasihkan mainan ini kepada teman kamu itu, lihat bagaimana dia tersenyum. Itu pahala, nak. Ketika kamu bisa membahagiakan orang lain, kamu akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika anak sudah terbiasa seperti itu, maka besok-besoknya dia akan senang. Akan ketagihan untuk membahagiakan orang lain. Ya. Inilah yang saya katakan mengasah. Jadi yang namanya empati itu harus diasah. Dan tentunya yang paling pokok adalah orang tua memberikan keteladanan. Jadi jangan sampai orang tuanya menyuruh anaknya infak, orang tuanya sendiri apa? Pelitnya luar biasa. Ya. Nanti anak akan mendapatkan kontradiktif. Ya ini kok orang tua nyuruh infak tapi gak mau. Dia sendiri gak mau infak, pelit. Ya. Ada pengemis datang katanya gak punya duit, padahal punya duit. Ya. Maka yang seperti ini harus ada keteladanan. Terus juga kalau bisa, anak itu dilatih untuk melihat kehidupan yang berbeda dengan yang dia alami. Contoh, dia di rumah terbiasa untuk makan tepat waktu. Makanan siap sedia. Perlu suatu saat anak kita ini diajak untuk melihat orang yang kelaparan. Kalau memang kita sulit untuk mencari, dan insya Allah kalau di Indonesia banyak, insya Allah gampang untuk mencari orang yang kelaparan. Kalau misalnya gak ada waktu, coba lihat di rekaman. Kan ada ya, ada rekaman video orang yang sedang kelaparan. Di belahan bumi mana, saudara-saudara kita yang kelaparan di Suria. Ya, saudara-saudara kita di Burma. Ya, satu suku kaum muslimin yang ada di sana. Yang ditindas sampai sekarang, ya, tertutupi dari liputan, ya, dari liputan media, ya. Yang seperti ini kita perlu jelaskan kepada anak, lihat bagaimana orang itu susahnya bagaimana. Jadi anak itu bisa merasakan, ya Allah, ternyata apa yang saya alami sekarang itu, apa yang saya alami sekarang ini adalah sesuatu yang masya Allah. Ya. Maka kalau perlu kita libatkan anak kita dalam kegiatan sosial. Suatu saat kita bikin bakti sosial, misalnya anak kita ajak, kita bikin sembako misalnya, kita membungkus sembako, anak itu kita libatkan untuk ikut membungkus sembako. Atau ketika kita akan bazar pakaian bekas, mungkin anak kita juga kita libatkan untuk nata-nata, untuk merapikan pakaian tersebut. Ya. Ketika nanti pas hari H kita libatkan anak kita, kalau memang ada acara untuk bersih-bersih atau membantu bencana alam dan kita melihat kira-kira tidak membahayakan anak kita, boleh kita lihat, kita ajak anak kita. Intinya yang namanya empati itu harus terus kita asah. Walaupun si anak sebenarnya sudah punya modal di dalam hatinya, tapi jangan biarkan modal itu mati dan sia-sia karena tidak pernah kita asah. Seperti pisau yang tidak pernah kita asah, lama-lama pisau itu akan berkarat dan akan tumpul serta tidak akan bisa digunakan lagi. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan bisa diajukan. Ya, terima kasih Ustaz atas penyampaian materi di kesempatan pagi hari ini berkenaan dengan pelajaran atau kajian kita silsilah fikih pendidikan anak nomor 86 menumbuhkan empati pada anak. Dan bagi para pendengar Radio Insani yang menyimak melalui streaming dan juga para pendengar radio dakwah lainnya yang ingin bertanya, silakan bisa diajukan melalui line telepon di Radio Insani atau SMS di 085 600 1880 dan di WhatsApp di 0822 2727 8500. Dan alhamdulillah Ustaz, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Kita langsung saja bacakan yang pertama. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana menyikapi anak yang suka meniru teman mainnya hingga sifat nakalnya terbawa ke dalam rumah? Bagaimana sikap kita Ustaz agar anak kita juga bisa memiliki sifat-sifat yang baik dari teman-temannya dan juga terhindar dari sifat-sifat yang buruk? Mohon nasihatnya Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya, pertanyaan yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari jawaban yang nanti akan kami sampaikan. Ya, tentunya yang pertama adalah memilih teman. Ya, memilih teman. Dan ini pernah kalau nggak salah saya sampaikan tentang efek lingkungan yang rusak. Ya, Anda bisa pendengar bisa cari lagi efek lingkungan rusak, efek buruk lingkungan rusak, bagian pertemanan. Ya, bagian pertemanan. Saya telah sampaikan di sana bahwa teman ini kita perlu jelaskan kepada anak. Siapa teman yang layak untuk dijadikan, siapa anak yang layak dijadikan teman, siapa yang tidak. Jadi anak itu perlu dijelaskan. Jadi jangan anak ini dibiarkan begitu saja. Begitu keluar rumah enggak dibekali apa-apa. Itu seperti orang berangkat ke medan pertempuran enggak bawa senjata. Mati konyol, ya. Yeah. Seperti orang yang pergi ke hutan gak bawa apa-apa, diterkam binatang buas. Maka ketika kita akan membiarkan anak kita keluar dari rumah, kita perlu bekali anak kita. Nah, nanti kamu keluar rumah, di sana ada orang-orang dan tidak semua orang yang di luar itu baik. Ya, tidak semua orang yang di luar itu baik. Jadi ada yang tidak baik, ada yang baik. Kemudian setelah itu kita jelaskan kepada anak, baik tidak baik itu seperti apa. Baik dan tidak baik itu seperti apa? Kadang-kadang anak itu tidak tahu ini baik, ini jelek. Ya. Kadang-kadang anak ini tidak tahu ini baik atau jelek. Maka perlu kita jelaskan yang tidak baik, contohnya ngomongnya kasar. Atau ngomong kasar itu adalah misalnya keluar kata-kata yang tidak sopan. Ya. Maaf ya, kata-kata misalnya binatang yang berkaki empat. Atau misalnya kata-kata maaf, goblok dan seterusnya. Ini kalau misalnya kamu ketemu sama orang, anak yang seperti ini, maka ini tidak layak dijadikan sebagai teman. Ini yang pertama. Yang kedua, jadi yang pertama adalah menjelaskan kepada anak siapa yang layak dijadikan teman, siapa yang tidak. Yang kedua, jelaskan kepada anak bahwa apa yang kita lakukan, itu akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Azza wa Jalla. Bahwa ketika kamu ngomong baik, kamu akan mendapatkan pahala. Ketika kamu ngomong jelek, kamu akan mendapatkan dosa. Dan dosa ini ada resikonya. Nanti di hari kiamat akan ada pertanggungjawabannya. Nah, ini kita jelaskan kepada anak kita. Bahwa ketika kamu ngomong jelek. Misalnya ngomong luar kata-kata kayak tadi. Misalnya ya goblok dan seterusnya. Kemudian kita tanya kenapa kamu ngomong seperti itu. Karena teman saya ngomong. Terus kalau teman kamu ngomong kamu ikut-ikutan. Kalau ada orang ketabrak motor. Kamu ikut-ikutan. Ingin tertabrak motor. Ketika ada orang terjerumus, masuk ke sumur yang dalam, kamu mau ikut masuk sumur? Jadi kita jelaskan kepada anak bahwa setiap apa yang dilakukan dan apa yang diucapkan itu ada resikonya. Ya, resiko yang baik maupun resiko yang buruk. Yang ketiga, didoakan mudah-mudahan anak kita senantiasa dilindungi dari fitnah-fitnah atau dari hal-hal negatif yang ada di luar sana. Ya, silakan. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya dan juga pencerahannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Pertanyaan berikutnya Ustaz hampir mirip dari pertanyaan yang pertama. Datangnya dari hamba Allah di Purbalingga yang bertanya berkenan dengan anak remaja. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya memiliki anak yang menginjak remaja dan sangat perhatian dengan teman-temannya dan sangat suka menolong teman-temannya. Namun sangat Disayangkan Ustadz, dengan keluarganya acuh dan ini yang menyebabkan anak susah untuk diberi nasihat. Bagaimana menyikapinya Ustadz? Mohon nasihatnya. Terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi anak-anak kita dari hal-hal yang negatif. Pertama, Anda bersyukur bahwa anak Anda ini punya kepedulian. Dan berarti anak ini punya modal. Anak ini punya modal dan punya bakat. Cuma nampaknya bakat ini kurang mendapatkan bimbingan. Kurang mendapatkan bimbingan yang semestinya. Jadi anak ini sebenarnya perlu dijelaskan saja. Hanya perlu dijelaskan. Bahwa kebaikanmu kepada teman-temanmu itu bagus. Jadi ini harus diapresiasi. Jangan sampai kemudian kita karena jengkel lantas itu tidak kita puji. Kita harus apresiasi kebaikan anak itu. Kamu berbuat baik kepada teman-teman itu bagus sekali. Dan kita sebagai orang tua senang. Dan akan lebih senang lagi seandainya kamu juga berbuat baik kepada saudara-saudaramu. Bahkan perbuatan baikmu kepada saudaramu itu pahalanya lebih besar dibandingkan perbuatan baikmu terhadap temanmu. Saya ulangi. Kita perlu jelaskan kepada anak kita bahwa perbuatan baik dia kepada saudara itu lebih besar pahalanya dibandingkan perbuatan baik dia kepada teman-temannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa orang yang berinfak kepada kerabat maka dia akan mendapatkan pahala double. Kata Rasulullah sallam, shadaqatun wasilah. Kenapa double? Karena dalam waktu yang sama dia mendapatkan dua pahala. Yang pertama pahala sedekah, yang kedua pahala silaturahim. Ya, berbeda ketika kita berbuat baik dengan orang yang tidak ada hubungan kerabat. Kita dapat satu pahala, pahala sedekah. Tapi ketika kita berbuat baik kepada orang yang ada hubungan kerabat, maka saat itu kita mendapatkan dua pahala sekaligus. Yang pertama pahala sedekah, yang kedua pahala apa? Silaturahim. Jadi anak ini sebenarnya cuma hanya sekedar perlu dipoles saja. Dikasih tahu bahwa kebaikanmu ini yang kepada teman-temanmu lanjutkan. Teruskan, jangan dihentikan. Syukur-syukur ditambah kamu berusaha untuk berbuat baik kepada saudara-saudaramu. Bahkan perbuatan baikmu kepada saudaramu seharusnya lebih besar dibandingkan perbuatan baikmu kepada teman-temanmu. Karena pahalanya lebih besar dan lebih dianjurkan di dalam agama kita. Semoga bermanfaat. Ya. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Itu mungkin menjadi pertanyaan terakhir Ustaz karena kodarullah koneksi kita terputus. Mungkin mohon nasihat penutup di kajian kesempatan hari ini Ustaz. Yang terakhir adalah bahwa empati yang ada dalam diri anak kita itu sudah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam jiwa anak-anak kita. Maka jangan sampai kita membiarkan modal yang telah Allah berikan itu sia-sia tanpa kita rawat dengan baik. Dan merawat sesuatu yang sudah Allah karuniakan itu membutuhkan pengorbanan. Maka jangan pernah kita putus asa untuk terus menanamkan empati di dalam jiwa anak kita dan di dalam diri kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.